Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Sesi yang kedua dari pertemuan yang ke-13 di kajian kuliah Mafatih Al-Ilm dari kitab yang ke-9 dari program ini, Kitab Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'Alal 'Abid. Kita akan memasuki bab yang ke-10 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi ligairillah. Bab larangan terhadap menyembelih untuk Allah pada tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini bab yang ke-10. Di dalam bab ini terkait dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya ini terkait dengan hukum menyembelih kepada selain Allah. Kalau di bab ini masuk di pembahasan saddud dari'ah, larangan tasyabbuh terhadap kaum musyrikin. Tidak menyembelih di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau ingin menjelaskan tentang keharaman hal tersebut. Tentang keharaman hal tersebut. Di sini katakan babun la yudbahu. Kalau la-nya diartikan nafiyah, maka bacaannya la yudbahu. Kalau la-nya diartikan an-nahyu, larangan, berarti dibaca apa? La yudbah, dengan dijazm, disukun hanya. Ya. Penulis Fathul Majid, beliau lebih condong kepada an-nahyu. Dia bermakna an-nahi. Walaupun kebanyakan yang mensyarah, mereka sebutkan bermakna apa? Bermakna nafi. Karena pada nafi itu ada makna nahyu dan tambahan. Ya, makna nahyu dan tambahan. Dan juga mungkin penulis Fathul Majid diarahkan kepada makna nahyu dengan dijazm, karena asalnya dalam peletakan kitab asyara la itu adalah untuk nahyu itu yang mengarah kepada tahrim, kepada pengharaman. Baik, ini di dalam bacaan boleh dibaca la yudbahu, boleh dibaca la yudbah. Baik. Jadi tidak dilakukan penyembelihan di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa diharamkan menyembelih di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah? Ilahnya ada dua. Alasannya ada berapa? Ada dua. Alasan yang pertama, tidak menyerupai kaum musyrikin di dalam ibadah mereka. Alasan yang kedua, saddud dara'i المفضية إلى الشرك. Menutup segala jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Baik. Jadi ini dua alasan yang akan tampak nanti pada dua dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Ya. Karena itu tauhid itu dari keindahan tauhid. Seorang yang masuk di pembahasan tauhid, maka dia itu sangat memperhatikan al-ma'alat, sangat memperhitungkan akibat dari sesuatu. Itu pembahasan-pembahasan tauhid seperti itu. Karena itu orang yang biasanya terbiasa di pembahasan-pembahasan tauhid itu berpengaruh pada dirinya. Dia pandai memperhitungkan akibat dari sesuatu. Itu ada fikihnya sendiri, disebut dengan nama fikhul ma'alat, fikih al-ma'alat. Dan ini diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Dan untuk seorang ahli fatwa yang memberi fatwa, dia harus pertimbangkan fikih al-ma'alat. Iya. Bahkan sebagian ulama memandang tidak boleh dia memberi fatwa kalau dia tidak pertimbangkan akibat dari fatwa yang dia ucapkan. Baik. Jadi itu harus dipahami ya, bahwa ilmu itu banyak masalik, banyak jalur ilmu itu, banyak bentuk. Belum tentu seorang itu menguasai ilmu-ilmu lalu dia cocok memberi fatwa di segala keadaan, di semua perkara. Karena fatwa itu beda pembahasannya. Baik. Jadi di sini di ilah yang kedua dari larangan. Kenapa? Karena ini bisa mengantar kepada apa? Bisa mengantar kepada syirikan, kesyirikan. Di dalam bab ini penulis menyebutkan banyak hal dari perkara yang diharamkan karena bisa mengantar kepada kesyirikan, bisa menyatukan kepada kesyirikan. Iya. Baik. Jadi dua hal. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala la taqum fihi abadan al-ayat. Dan firman Allah taala, janganlah engkau berdiri sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Iya. Baik. Ini terkait dengan masjid Abdurar. La tusalli fihi, jangan kamu sholat fihi padanya. Padanya maksudnya apa? Masjid Abdurar. Masjid Abdurar yang disebutkan di ayat sebelumnya. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu. Dan seterusnya. Ini masjid ada kisahnya ya. Ada kisahnya. Iya. Jadi masjid ini dibangun oleh sekelompok dari kaum munafikin. Masjid Dirar ini memang mereka bangun untuk membahayakan Masjid Quba. Dan mereka bangun itu kekafiran terhadap Allah dan Rasulnya. Iya. Itu di sebagaimana yang dikatakan wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Iya. Dan sebagai irsadan terhadap siapa yang memerangi Allah dan Rasulnya. Disebutkan bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, itu ada orang yang bernama Abu Amr Ar-Rahib. yang kemudian setelah itu digelari sebagai al-fasiq. Orang ini dikatakan ahli ibadah karena dia di masa jahiliyah membaca buku-buku ahlul kitab, buku-buku yang terdahulu, dan dia dihitung sebagai ahli ibadah. Dan waktu itu diagungkan oleh manusia karena agamanya. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, orang ini hasad kepada Nabi dan dia kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci Nabi. Dan Nabi menamakan dia sebagai al-fasiq. Maka dia keluar dari ketaatan kepada Allah, kafir. Maka si kafir ini dia pergi ke Syam. Lalu dia memanas-manasi orang Nasara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka dari Syam dia menulis surat ke sekelompok kaum munafikin di Madinah. Buatkan untuk kami tempat berkumpul, kita bermusyawarah di situ, berkumpul mengatur sesuatu untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat makar terhadap Islam. Tapi mereka tidak berani bangun bangunan begitu. Maka dikemaslah bangunan itu seperti apa? Seperti masjid. Iya. Dan mereka pun datang berkata, ya Rasulullah, kami bangun masjid ini untuk orang-orang yang lemah, anak kecil. Dan ini kalau misalnya ada orang di malam dingin, orang bisa di masjid ini. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk sholat di masjid itu. Tapi Nabi waktu itu sallallahu alaihi wasallam sedang persiapan untuk ke perang Tabuk. Maka beliau berkata, insyaallah taala kalau kami kembali, ya, kami akan kembali, kami akan sholat di situ. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk, dan perjalanan ke kota Madinah hanya sejarak sehari atau dua hari, maka turunlah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita masjid ini, bahwa itu adalah masjid Dirar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan dan menghancurkan masjid tersebut, membakarnya sebelum beliau tiba. Inilah masjid yang dikatakan di sini Masjid Dirar. Nabi dilarang, la takum fihi abada, jangan kamu berdiri di dalamnya apa selama-lamanya. Sisi kesamaan atau sisi pendalilan penulis di sini, ini masjid, ya, tatkala dibangun di atas kemaksiatan dan kekafiran, maka dia adalah tempat kemurkaan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk sholat di situ. Iya. Dilarang untuk sholat di situ. Maka demikian pula semua tempat yang dilakukan penyembelihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama seperti itu hukumnya. Tidak boleh sholat juga di situ. Iya. Sebab ini dari tempat yang tidak dibangun di atas ketaatan, tapi dibangun di atas kemaksiatan, dan tempat turunnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu sisi pendalilannya. Iya. Larangan sholat di masjid Dirar karena dia dibangun di atas maksiat kepada Allah. Maka demikian pula semua tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, dia sama dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diharamkan. Maka diharamkan akan hal tersebut. Iya. Jadi kelihatannya sisi ketegasan larangannya. Ya, di sana dibangun di atas kemaksiatan, ini sama dibangun juga di atas kemaksiatan. Dari hal yang bisa mengundang kemurkaan Allah, juga bisa mengundang kemurkaan Allah. Iya. Padanya ada orang-orang fasik di situ, menyerupai orang-orang fasik yang melakukannya, maka sama di situ juga, di penyembelihan, di tempat yang disembelih untuk selain Allah, seperti itu. Baik. Jadi ini maksud dan pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua tentang wajibnya menghilangkan tempat-tempat kafiran dan kesesatan dan berlepas darinya. Berlepas darinya. Tapi ini Masjid Dirar dihilangkan dengan perintah siapa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang harus ada tangan penguasa. Bukan urusan orang per orang. Jelas ya? Jangan sampai ada yang memahami, oh ini semua kuburan yang disembah kepada selain Allah harus kita ratakan, harus kita bersihkan. Ya. Kemudian dia bongkar kuburan di sana sini. Nah seperti itu, ini perlu apa? Perlu tangan pemerintah. Ya. Sebab ini wewenang pemerintah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemerintah. Beliau merubahnya. Tidak ada dari sahabat yang berbuat sendiri di situ. Baik. Adapun kalau dia pribadi, dia menasihati. Merubah dengan lisannya. Merubah dengan tangan, itu bukan wewenangnya. Bukan wewenangnya. Baik. Jadi ini selalu saya ingatkan ya, karena ini dari perkara yang kadang berulang pada sebagian manusia. Ya, dan itu bukan hal yang dibenarkan. Dan terdapat bahwa masjid itu kalau dia dibangun di atas asas takwa, dibangun di atas asas takwa, maka itu adalah hal yang dimuliakan. Sebagaimana ayat ini terkait dengan apa namanya pujian terhadap Masjid Quba setelahnya. La masjidin ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatakharu wallahu yuhibbul mutakhirin. Sungguh masjid yang dibangun di atas asas takwa pada hari berdirinya itu lebih berhak engkau lakukan salat padanya. Di Masjid Quba itu ada sekelompok lelaki yang ingin mensucikan diri. Ini rijal, disebut rijal. Mereka memiliki dari sifat-sifat yang agung. Iya. Bukan laki-laki biasa ya, laki-laki lawan dari perempuan, tidak. Tapi rijal di sini maksudnya orang yang memiliki sifat-sifat yang lebih. Mereka hendak mensucikan diri. Karena itu orang yang dasarnya ingin mensucikan dirinya, itu baru rijal namanya. Iya. Karena kalau dia dasarnya ingin mensucikan diri, ini yang membawa dia untuk bersemangat, membawa dia untuk berlaku adil, membawa dia untuk lebih mementingkan perintah Allah dan Rasulnya di atas hawa nafsunya. Itu baru rijal namanya. Fihi rijalun yuhibbu an yatatakharu wallahu yuhibbul mutakhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Apakah dia sucikan dirinya dari kesyirikan dan dari penyakit-penyakit hati, atau dia sucikan dirinya dari najis-najis dan kotoran-kotoran yang zahir, yang kelihatan. Ya, ini mencakup dua hal. Baik. Tempat-tempat yang padanya dilakukan bid'ah kemaksiatan itu terdapat di dalamnya berbagai bahaya di dalam syariat. Di antara bahaya tersebut ada lima. Satu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa tempat-tempat bid'ah, tempat-tempat maksiat, apalagi tempat-tempat yang ada kekufuran bisa dihindari, jawabannya karena di dalamnya banyak kerusakan dan bahaya. Di antara bahayanya ada lima. Satu, memperbanyak barisan dari ahlul bid'ah dan maksiat itu. Sekedar dia di situ, dia perbanyak barisannya. Dia perbanyak jumlah mereka. Iya. Kemudian yang kedua, bisa menjadi fitnah bagi kaum muslimin yang lemah imannya. Yang bagi kaum muslimin yang lemah imannya bisa menjadi fitnah. Karena itu kata sebagian as-salaf, al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafah, hati itu lemah. Sedangkan syubhat-syubhat menyambar-nyambar. Jadi kadang orang yang lemah hatinya bisa terfitnah. Kemudian yang ketiga, dari bahayanya juga, ini bisa menjadi sebab su'udban, terjadi jelek sangka kepadanya. Iya. Dan yang keempat, dari bahayanya juga, pergaulan dengan orang-orang yang padanya ada kejelekan, ada bahaya berupa kekufuran, bidah maupun maksiat, itu bisa menyebabkan penyimpangan pada diri seorang hamba. Iya, dan ini bahaya yang keempat. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Jadi kecondongan itu kadang membawa kepada perkara yang jelek, membawa, memindahkan lagi kepada perkara hal, perkara yang lain. Akhirnya, na'udzubillah, kadang bisa membawanya kepada perkara yang lebih besar. Iya, kepada perkara yang lebih besar. Dan yang kedua dari bahayanya, tempat-tempat yang seperti itu tempat yang dikhawatirkan turun kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Berikutnya dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Atau sebelum saya lanjutkan, saya sebenarnya tadi masih ingin mengingatkan satu poin ya, di pembahasan sebelumnya, di bab yang ke-9. Saya khawatir aja ada sebagian ikhwan yang baca sebagian syarah, kemudian melihat agak kontradiksi ucapan penulis di poin di Masail yang ke-9 dan Masail ke-13. Ya. Gak apa-apa ya, saya balik sedikit ya, saya ingatkan. Coba dilihat di halaman 52 dan 53 dari buku panduan. Di Masail Al-Mas'alah At-Tasiyah dan Al-Mas'alah As-Salisata Asyarata. Kalau yang di ke-9 kan dikatakan qauluhu dakhala an-nara, qauluhu dakhala an-nara bisababi dhalika ad-dubab alladhi lam yaqsidhu. Ya. Masuk ke dalam neraka disebabkan karena menyembelih seekor lalat dan dia sendiri tidak memaksudkannya. Tapi di masalah yang ke-13 dikatakan amalan hati adalah tujuan terbesar. Demikian pula di kalangan penyembah berhala. Jadi maksudnya ada amalan hatinya di situ. Jadi kenapa dia masuk ke neraka? Karena hatinya menginginkan, ada amalan hati dia, kan begitu? Jadi ini sudah kita terangkan. Nah, sisa di sini dikatakan apa maksudnya? Lam yaksidha, dia tidak memaksudkannya. Apa lam yaksidhu, dia tidak memaksudkannya. Ini aja yang perlu dipoinkan di sini. Saya sudah jelaskan ya, tidak memaksudkannya. Maksudnya awalnya dia tidak maksudkan, awalnya. Jadi awalnya itu dia tidak memaksudkan. Tapi begitu dia tidak ada jalan kecuali harus menyembeli, dia masuk ke dalamnya, di situ baru ikut hatinya. Karena ketika dikatakan menyembeli, dia bilang saya tidak punya sesuatu yang bisa disembeli. Maka mereka turun. Mereka berkata sembeli walaupun seekor lalat. Jadi bentuk enggak masalah bagi mereka. Mau bentuk apa? Yang penting intinya mencocoki mereka dan sesuai dengan maksud mereka. Nah, di sini yang dia kena. Jelas ya? Nah, itu aja mengkompromikan antara poin ke-13 dan poin ke-9 di situ tempatnya. Jadi lam yaksidku maksudnya apa namanya, di dalam awal perkara dia tidak memaksudkan. Bukan tidak memaksudkan secara mutlak. tapi di awalnya dia tidak maksudkan. Tapi setelah itu dia masuk dalam memaksudkannya. Nah, itu ya bahasa yang paling cocok supaya tidak terlihat bahwa ada kontradiksi antara poin ke-9 dan poin ke-13. Baik, kita pindah ke bab, kembali ke bab ke-10, dalil yang kedua. Kata penulis rahimahullahu taala, wa Thabit ibn Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Iya. Dari Thabit ibn Ad-Dhahhak, nama lengkapnya Thabit ibn Ad-Dhahhak ibn Khalifah ibn Sa'labah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Abdul Ashhal Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari. Ini orang Al-Ansar, beliau sahabat yang masyhur, punya beberapa hadis dalam Bukhari dan Muslim, dan beliau menghadiri Bai'atul Ridwan. Beliau hadir di Bai'ah Ridwan. Beliau meninggal di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair pada tahun 64 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kata beliau, nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Beliau berkata, ada seorang yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di buana. Ya, orang ini disebut bahwa namanya adalah Kurdum ibnu Sufyan. Namanya Kurdum ibn Sufyan. Ya, di sebagian riwayat disebut nama anaknya. Anaknya itu Maimunah bintu Kurdum. Ya, dia mengisahkan bagaimana pertanyaan. Sebagian riwayat. Dan buana ini nama sebuah tempat ya. Setelah Yambu, dia setelah Yambu, sebuah desa yang berada di pesisir pantai. Ya, Medina itu tidak ada pantainya ya. Jadi kalau mau ke melihat laut, itu ke Yambu dulu. Ke arah sana baru dapat apa? Baru dapat laut. Baik. Jadi dikatakan seorang lelaki dia bernadar untuk menyembelih seekor unta di buana. Jadi buana ini nama tempat buana. Fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Iya. Hal kana fiha wasanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah padanya ada watan? Apakah padanya ada sebuah berhala dari berhala-berhala jahili yang diibadahi? Baik. Apa perbedaan tadi antara watan dan sonam? Hah? Kalau sonam di atas bentuk. Kalau watan dia lebih luas. Jelas ya? Watan kadang bisa bermana berhala yang tanpa bentuk dan bisa bermana yang ada bentuknya dan juga tidak ada bentuknya, semuanya masuk. Jadi kata wasan ini lebih luas cakupannya. Jadi Nabi tanya apakah di dalamnya ada wasan dari wasan-wasan jahiliyah, ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi. Iya. Baik. Maka kata orang ini, qalu la. Ini mereka menjawab, para sahabat ya menjawab, bukan orang ini saja, tapi para sahabat menjawab, la, tidak. Ya, mereka pastikan tidak ada di situ wasan dari awsan al-jahiliyah. Iya. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini ya. Jadi Nabi pastikan dulu di tempat itu ada enggak berhala dari berhala-berhala diibadahi. Iya. Siapa tahu memang tempatnya dibangun di atas kemaksiatan. Dan di sini bahasanya hal kana fiha, apakah pernah ada? Enggak mesti di situ masih ada. mungkin dulu pernah ada tapi sudah dihilangkan. Itu masuk juga di dalamnya. Qala hal kana fiha idun min ayadihim? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Apakah di tempat itu ya, ada salah satu perayaan dari hari raya yang mereka pernah laksanakan? Nah, di sini ditanya tentang Id. Iya. Id itu adalah sebuah penamaan untuk selalu ya, sesuatu yang selalu berulang. Nah, itu yang disebut dengan Id. Itu yang disebut dengan Id. Baik. Dan Id, jadi kalau dia sudah dipahami definisinya, adalah ismun lima ya'udu wa yatakarraru ala wajhin mu'tad. Penamaan untuk apa yang berulang, apa yang selalu kembali dalam bentuk terus menerus, kebiasaannya seperti itu. Nah, ini yang disebut Id. Karena itu Jumat dikatakan Id. Kenapa? Karena setiap pekannya berulang Jumat itu. Iya, berkumpul di situ. Idul Fitri dikatakan Id. Kenapa? Karena setiap tahunnya berulang. Itu dikatakan Id. Baik. Jadi Id itu ayat itu terbagi dua. Ada ayat syar'iyah dan ada ayat apa? Bid'iyah. Ayat Id terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang syar'i dan ada yang bid'i. Ya, yang syar'i. Ya. Ada yang terkait dengan tempat dan yang terkait dengan masa. Masa misalnya seperti hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ini masa ya berulang. Ada yang terkait dengan tempat seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, Masjidil Aqsa. Tempat pelaksanaan ibadah haji. Arafah, Mina, Musdalifah. Nah, ini kan setiap tahun berulang di situ. Pelaksanaan ibadah. Maka disebut Id. Nah, Id yang kedua ada namanya Id Bid'iyah. Ayat Bid'iyah. Nah, inilah apa yang diagungkan oleh manusia berupa tempat maupun masa yang syariat. Yang tidak ada di dalam syariat tentang hal tersebut. Seperti perayaan Id, Maulid, ya, atau Nisfu Syaban, atau Rajab dan sebagainya ya. Nah, maka bikin Id yang seperti itu, nah, ini dari hal yang apa? Dilarang di dalam syariat. Baik. Dan ini masuk di dalam pembahasan sesuatu yang berulang. Tidak boleh mengadakan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Iya. Jadi dikatakan di sini, apakah ada Id di situ? Dari Id-Id mereka. Apakah ada Id dari Id-Id mereka di situ? Ini pertanyaan kepada Nabi ya. Pertanyaan Nabi kepada orang yang bertanya. Maka mereka menjawab, qalu la. Mereka menjawab, tidak ada. Tidak ada. Ya, terdapat bahwa seorang mufti itu yang memberi fatwa, kalau pada perkara itu mengandung kemungkinan, dia minta rincian dulu. Jangan langsung dia menjawab, dia minta rincian. Ya. Dia meminta rincian. Sebab kadang ada rincian yang perlu dia ketahui di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik. Fainahu la wafa'a li nadrin." Fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuhilah nadarmu, tetapi jangan menunaikan nadar atau tidak ada penunaian nadar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pula penunaian nadar pada hal yang di luar kemampuan anak Adam. Dia tidak memilikinya, dia tidak mampu. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima. Kata beliau diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanad hadis ini di atas syarat keduanya. Maksudnya di atas syaratnya al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, di atas syarat keduanya itu kalau dalam istilah ahli hadis itu artinya rawi-rawinya itu rawi-rawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim di atas kaifiat periwayatan yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Dalam kaifiat. Ya, kalau dia tidak di atas kaifiat, itu tidak berlaku. Kalau tidak di atas kaifiat. Misalnya, Ma'mar. Ma'mar bin Rashid Abu Urwa al-Bakhri. Ini seorang imam. Rawi Bukhari Muslim. Ya, Qatada. Nama lengkapnya Qatada ibn Diama Abu al-Khattab as-Sadusi al-Bakhri. Ini juga seorang rawi hafid. Riwayat rawi Bukhari Muslim. Tapi kalau Ma'mar meriwayatkan dari Qatada, itu tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak boleh dikatakan ini di atas syarat Bukhari Muslim. Ada di Sahih Muslim, hanya di pendukung. Karena riwayat Ma'mar dari Qatada itu ada masalah. Itu ada masalah. Jelas ya? Baik, ini kedetailan dalam ilmu riwayat. Dan Syekh, Masya Allah, di sini antum lihat ya. Beliau menjelaskan bahwa sanadnya di atas syarat Bukhari dan Muslim. Ya, dan ini sedikit peringatan ya terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak mengerti ilmu hadis. Nah, beliau punya apa namanya sisi pengetahuan terkait dengan ilmu hadis. Itu kelihatan di dalam bahasa-bahasa beliau membahasakan hadis. Baik. Jadi di sini diterangkan di dalam hadis ini kisah tentang orang yang bernadar di buana ini. Nah, sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala terkait dengan hadis jelas ya. Iya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan apakah di situ ada berhala yang dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Apakah ada id dari id-id mereka? Iya. Maka ini menunjukkan diharamkannya menyembeli pada tempat yang dibangun di atas apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini semuanya maksiat, bentuk dari maksiat. Dibangun di atas hal tersebut, maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh seseorang menyembelih di situ. Tidak boleh dia menunaikan nadarnya untuk menyembelih di situ. Iya. Dan di sini ada beberapa pembahasan terkait dengan nadar. Kita akan baca pada masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik, ini kadang sering ditanyakan ya masalah berulang setiap tahun di Indonesia ini. Karena yang bertanya itu bagaimana hukumnya sholat id di lapangan. Ya, lapangan itu dipakai untuk semua kegiatan. Kaum muslimin bikin sholat id di situ. Di acaranya orang Nasara juga bikin kegiatan di situ. Hah? Jelas ya? Apakah boleh sholat id di situ? Bagaimana kaitannya dengan hadis ini? Nah, ini sebenarnya termasuk masalah-masalah yang sering dibahas ya. Dan itu diberi fatwa oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Saya pernah tanyakan secara langsung dan ada sebagian masyayikh yang menanyakannya secara tertulis dan dijawab oleh Syekh secara tertulis bahwa kalau tempatnya tidak ada najis di situ dan bersih, tidak ada masalah. Jadi beliau tidak memandang lapangan-lapangan untuk sholat Id itu masuk di dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Karena ini memang beda dari sisi apa namanya, mana yang terkandung padanya. Jadi kalau lihat pada ilahnya, dia adalah tempat yang ditaksis di atas apa? Hah? Di atas maksiat. Memang asalnya dibuat untuk itu. Ya. Dulunya. Walaupun setelah itu tidak seperti itu lagi, tetap tidak boleh di situ. Beda dengan lapangan itu tadi. Dia dibangun bukan untuk itu. Orang-orang yang bikin kegiatan di situ mengikut saya. Jelas ya? Nah, itu jadi harus diketahui dari mana arah-arah para ulama detail dalam memberi fatwa seperti itu. Itu ada sebab-sebabnya. Itulah fungsinya kita belajar. Kalau kita mengenal bahasa-bahasa pembahasan kitab seperti ini, itu akan mengerti nanti, nyambung dari mana para ulama itu memberikan fatwa. Kenapa bisa seperti itu fatwanya. Baik. Di sini kata beliau, rahimahullahu ta'ala, fihi masail. Terdapat di dalamnya beberapa pembahasan. Al-ula tafsiru qawlihi la takum fihi abada. Pertama, tafsir firmannya, tafsiran firmannya, la takum fihi abada. Jangan engkau mendirikan sholat di masjid itu selama-lamanya. Baik, ini telah kita jelaskan ya, tentang tafsir dari ayat yang mulia ini, bahwa jangan engkau sholat di masjid Dirar itu untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena ini masjid dibangun di atas asas apa? Kekafiran. Ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Maka dikiaskan setiap tempat yang dibangun di atas asas maksiat seperti itu, termasuk tempat yang disembelih, dilakukan padanya penyembelihan untuk selain Allah, tidak boleh dilakukan ibadah di situ. Untuk menyembelih tidak boleh dilakukan penyembelihan. Jelas ya? Ini tafsirnya dan sisi pendalilan penulis. Yang kedua, kata beliau, as-saniyatu annal ma'siyata qad tu'athiru fil ard wa kadzalika at-ta'ah. Iya. Kata beliau bahwa maksiat itu kadang berpengaruh pada ketaatan. Iya. Enggak, kadang berpengaruh pada bumi. Kadang berpengaruh pada bumi. Wa kadzalika ta'ah. Demikian pula ketaatan, kadang berpengaruh pada apa? Pada bumi, kadang berpengaruh, maksudnya berpengaruh positif pada bumi. Iya. Sisa ditambah di situ ya, kemaksiatan dapat berdampak negatif pada bumi. Itu ada yang luput ya. Sebagaimana ketaatan akan berdampak positif pada bumi juga. Iya. Jadi sekarang di sini kaum munafikin membuat masjid Dirar. Dosa mereka ini menyebabkan tanah itu tidak bisa dipakai apa? Tidak bisa dipakai sholat. Iya. Sebagaimana ahli Kuba bangun masjid dibangun di atas asas takwa, maka banyak keutamaan terkait dengan masjid tersebut. Dan dimaklumi ya dari keutamaan Kuba, masjid Kuba. Iya. Kuba ini itu dulunya nama mata air. Nama mata air. Penduduk yang berada di sekitarnya akhirnya disebut dengan nama Ahlu Kuba. Jadilah dia desa yang bernama Kuba. Padahal asalnya nama apa? Mata air. Ya. Nah, disitulah Nabi membangun masjidnya. Beliau membangun masjidnya di situ. Dan dimaklumi ya, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana dibangunnya? Dibangunnya itu di atas tanah yang diwakafkan oleh Bani Najjar. Diwakafkan oleh Bani Najjar. Karena Nabi awal kali beliau berhijrah, setelah beberapa hari di kota Madinah, maka beliau mengirim utusan ke Bani Najjar. Maka Bani Najjar datang dalam keadaan menyandang pedang-pedangnya. Ya. Ini kalau diingat ya, dalam Posisi awal kali Nabi datang itu luar biasa sambutannya para sahabat Al-Ansar. Nabi mengutus utusan, tidak tahu utusan untuk apa. Utusan ini datang, yang penting Nabi manggil, kalian Bani Najjar. Datang sudah siap dengan pedang. Maksudnya disuruh berperang pun mereka apa? Mereka siap. Ya kalau kita diundang pun tidak datang-datang. Jelas ya? Subhanallah. Begitu datang, Nabi berkata apa? Ya Bani Najjar, faminuni ha'yatakum hadha. Wahai Bani Najjar, berilah harga untuk kebun kalian ini. Saya mau bangun masjid. Kata Bani Najjar, la wallah ya Rasulullah, la natlubu thamanahu illa ilallah. Tidak demi Allah ya Rasulullah, kami tidak meminta harga kebun ini kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semenjak itulah dibangun masjid di situ. Jelas ya? Baik. Jadi perhatikan, ketaatan berpengaruh pada tanah. Sebagaimana maksiat berpengaruh pada apa? Pada tanah. Ya, karena itu tanah ini apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya, itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Karena itu pada hari kiamat dikatakan dalam Al-Qur'an tentang bumi, yauma idin tuhadditsu apa? Akhbaraha. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, bumi bercerita tentang berita-beritanya. Apa yang terjadi di atasnya, di punggungnya, dan seterusnya. Nah, dari ayat ini dipetik oleh para ulama, bagus seorang itu banyak sholat di atas bumi, bikin banyak melakukan ketaatan. Karena bumi bersaksi pada hari kiamat. Jelas ya? Ada ayat yang lain, semisal dengan itu. Di surah Ad-Dukhan. Ya. Tentang bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ketika dibinasakan. Allah firman, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak ada yang menangisi mereka. Langit dan bumi tidak ada yang apa? Menangisi mereka. Jadi subhanallah, andai kata dia berbuat baik, mungkin langit dan bumi sedih akan kepergian orang-orang saleh yang memakmurkan bumi tersebut. Iya. Jelas ya? Dan berada di bawah teduhan langit berbuat kebaikan. Maka ini ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, langit dan bumi tidak ada yang menangisinya. Tidak ada yang menangisinya. Maka ini peringatan ya, bahwa di antara makhluk ada yang seperti itu. Ketika dia mati, semua orang beristirahat darinya. Tenang dengan kepergian dia. Iya. Tenang dengan kepergian dia. Tapi ada orang yang kalau dia meninggal, ini yang menjadi musibah untuk alam. Musibah untuk alam. Baik, dan ini semuanya pelajaran-pelajaran ya di dalam kehidupan. Bagaimana seorang itu menjadikan dirinya di atas muka bumi ini sebagai orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai, dan orang-orang yang membuat jejak yang baik, mengukir sejarah yang indah di tengah manusia. Itulah seorang yang bertauhid, seperti itu keadaannya. Dan ini yang paling di depan mendapatkannya adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, dan ini pendalilan-pendalilan Syekh rahimahullah dalam hal yang seperti ini kadang beliau detailkan ya. Ini detail sekali pendalilan-pendalilan beliau. Beliau ingin ingatkan bahwa ahli tauhid itu banyak dari kebaikannya. Banyak dari kebaikannya. Ya, dan keberadaan ahli tauhid di atas muka bumi itulah sebenarnya yang memperbaharui dan memperbaiki apa? Bumi tersebut. Coba bayangkan ya, kaum kufar Quraisy itu luar biasa kekafiran mereka. Bagaimana mereka menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, وَإِذْقَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ya, mereka berkata, ya Allah, kalau memang ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar kebenaran dari sisi Engkau, maka hujani kami batu dari langit atau datangkan siksaan yang pedih. Ini luar biasa tantangannya. Tapi kenapa mereka tidak dibinasakan? Disebutkan dalam kelanjutan ayat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum apa? Wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih selalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu harus dipahami ya, betapa pentingnya majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Dan betapa pentingnya dakwah di jalan Allah. Betapa pentingnya keberadaan orang-orang yang bertauhid, bukan tauhid itu dia sandang pada dirinya saja, tapi dia sebarkan juga pada orang lain. Nah, ini yang membuat negeri itu menjadi tenang, membuat manusia menjadi tentram, ya, dan membuat kehidupan itu menjadi baik. Masalah yang ketiga, kata beliau as-salisatu, raddul mas'alatil mushkilati ilal mas'alatil bayyina liyazulal iskal. Ya. Liyazula al-iskal. Ini Masya Allah ya, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini penuh dengan masail. Masailnya itu luar biasa, masuk di banyak cabang ilmu. Dari masail-masail yang beliau terangkan. Ya. Nah, ini menunjukkan kedalaman ilmu. Menunjukkan kedalaman ilmu dan pengetahuan. Rahimahullahu ta'ala. Dikatakan di sini, yang ketiga, sinkronisasi persoalan yang meragukan kepada persoalan yang telah jelas, agar keraguan tersebut menjadi sirna. Iya. Baik. Jadi kalau ada masalah yang muskilah, muskilah itu ya dikatakan muskilah sebab terlalu banyak syakalnya. Ya, bisa diartikan ke sana ke situ, dia enggak jelas. Nah, kalau ada yang muskilah ini diarahkan kepada yang bayyina. Diarahkan kepada yang bayyina yang jelas. Ya, liyazula al-iskal supaya iskalnya persoalannya hilang. Titik masalahnya sirna. Nah, begitu kaidahnya. Baik. Orang ini kan ingin bernadar menyembeli unta di mana? Di buana. Nah, perbuatan dia mungkin ada mahdur di situ, ada larangan, dan mungkin tidak. Jelas ya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ya. Pertanyaannya untuk memperjelas. Nah, jadi masalahnya dari tidak jelas menjadi apa? Menjadi jelas. Nah, ini sisi pendalilan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ketika tampak pertanyaan Nabi ditanyakan dan tampak jawabannya tidak ada. Tidak ada wasan di situ dari awsanil jahiliyah, tidak ada idun dari ayadihim. Barulah Nabi menjawab, "Aufi binadrik, penuhi nadarmu." Jadi jelas apa? Hukumnya. Hukum menjadi jelas. Beliau perintah untuk memenuhi nadar karena tidak ada hal yang melarang di situ di dalam memenuhi nadarnya. Baik, ar-rabi'atu, yang keempat. Nah, ini kaidah penting yang ketiga ini. Ya. Kalau ada muskilah, yang muskilah itu diarahkan kepada hal yang apa? Kepada hal yang bayyinah. Ya, begitu dalam menjelaskan nusus as-salaf. Ya. Nah, ini kalau mau dikaji di semua pembahasan, kaidah ini luar biasa ya. Bermanfaat. Khususnya di pembahasan asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Di dalam pembahasan masail fikhiyah juga berlaku hal ini. Baik. Nah, ini saya isyaratkan saja, sebab kalau saya beri contoh-contoh lagi nanti panjang kita pembahasannya. Iya. Baik. Nah, ini yang ketiga, ada sebagian pembahasan kita nanti di kaidah-kaidah fikih, ada sebagian pembahasan di situ. Yang keempat, ar-rabi'atu istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalika. Yang keempat, seorang mufti, seorang yang memberi fatwa, ya, itu mengajukan, mempertanyakan kedetailan permasalahan yang ditanyakan kalau dia memerlukannya. Ya, jadi mufti itu ketika dia dengar pertanyaan, dia harus jeli. Dia harus jeli. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa fatwa itu beda ya dengan sekadar pengetahuan ilmu syar'i. Orang kadang punya pengetahuan banyak, padat ilmunya. Tapi dia masuk ke sebuah negeri, belum tentu dia bisa memberi fatwa di negeri itu. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal yang terkait dengan urf, kebiasaan di negeri itu, istilah sendiri di negeri itu, dia tidak pahami. Dia tidak pahami. Jelas ya? Sama kalau orang ahli fikih di masa dahulu ditanya di hari ini, ma hukmut ta'min? Apa hukum ta'min? Kalau di masa dulu, ta'min itu artinya mengaminkan. Orang sholat baca amin. Kan begitu? Kalau ta'min sekarang, ta'min itu bisa bermakna asuransi. Ya. Nanti asuransinya dirinci dulu. Bagaimana bentuk asuransinya? Jelas ya? Makanya urf itu harus dilihat. Itu kadang penting seorang yang memberi fatwa. Ya. Bukan sekedar pengetahuan saya. Baik, dan ini di banyak pembahasan ya. Kadang saya lihat sebagian orang ditanya apa hukum kredit. Ya, kredit hukumnya boleh saja, tidak ada masalah. Dia pahami satu bentuk saja dari kredit. Ya, ini keliru ya dalam memberi jawaban seperti ini. Atau dia pahami satu dari satu atau dua bentuk kredit. Ini juga keliru. Kredit itu bahasa Indonesia artinya dia bayar tidak cash. Dia bayar secara berangsur. Dan itu di dalam pembahasan fikih ada lima bentuk. Ada namanya bai'ut taqsid, ada namanya bai'ul inah, ada namanya mas'alatut tawarruk, ada namanya bai'ul murabahah lil amir bisyara, dan ada namanya al-ijar al-muntahi bitamlik. Lima hal. Semuanya bisa masuk dalam kategori apa? Kredit. Ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang dirinci hukumnya. Ada yang dirinci hukumnya. Maka kadang mufti itu beristifsal. Ustaz, apa hukum kredit? Ya, tanya. Penanya, kredit bagaimana yang kamu lakukan? Kan begitu? Ya. Kalau si mufti berkata, oh, enggak apa-apa. Karena dia ingat satu bentuk dari bentuk kredit yang tidak ada masalah. Padahal bukan itu yang dimaksud. Ini dia sudah keliru di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ini istifsal penting. Ya. Istifsal itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kasus. Dalam banyak kasus. Baik, yang kelima, al-khamisatu, anna takhsis al-buq'ah bin nadri la ba'sa bihi idza khala min al-mawani'. Iya. Yang kelima, pengkhususan tempat tertentu untuk menunaikan nadar tidaklah mengapa apabila tempat tersebut terlepas dari segala hal-hal terlarang. Iya. Jadi kalau ada tempat tertentu ditakhsis untuk menunaikan nadar, boleh saja. Seperti sahabat ini ya, dia ingin menyembelih unta di mana? Di Buana. Kenapa kamu ke Buana? Ya, Buana ini apa? Kan dia bukan tanah haram, ya kan? Tidak ada keutamaan khusus. Banyak orang yang tidak mengenal Buana, kan begitu? Ya. Ada apa di sana? Ya, maka ini menunjukkan boleh saya dia khususkan sebuah nadar, tapi syaratnya itu tadi tidak ada hal-hal yang apa? Yang terlarang. Tidak ada hal-hal yang terlarang. Berikutnya yang ke berapa? Yang ke enam. As-sadisatu al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Ya. Jadi yang kelima tadi, kenapa tidak masalah? Karena Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi perintah dia untuk menunaikan apa? Nadarnya di situ. Yang keenam, dikatakan pengkhususan yang terlarang adalah apabila pada tempat tersebut terdapat berhala jahiliyah. Walaupun berhala tersebut telah disingkirkan. Ya. Jadi kenapa dilarang? Karena ada wasan min awsaril jahiliyah, kan begitu. Walaupun itu setelah sudah dihilangkan, sudah disingkirkan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bertanya hal kana fiha. Kana kan fi'il apa kana itu? Hah? Fi'il madhi, apakah pernah ada di situ? Jelas ya? Jadi ini memberi pengaruh. Ya. Nabi tidak membedakan antara sesuatu yang ada pada saat itu atau yang sudah berlalu dalam pertanyaannya. Beliau hanya bertanya apakah pernah ada di situ. Baik. Jadi walaupun sudah dihilangkan itu ditutup. Nah, ini tampak ya, saddud dari anamaya. Sudah tidak ada. Apa yang dikhawatirkan? Iya, itu saddud dari'ah. Orang-orang yang dulu misalnya pernah melihat penyembahan berhala di situ dan seterusnya. Ya. Ketika ada orang yang melakukan ibadah, orang-orang yang dahulu ini kembali mengingat masa lalu mungkin. Mungkin akan kembali lagi berulang. Nah, ini menutup pintu. Menutup pintu. Jangan sampai terbuka kesyirikan itu. Baik. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'atu al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min ayadihim walau ba'da zawalihi. Ini sama ya, sebelumnya dilarang juga. Ya. Padanya apabila terdapat tempat penyelenggaraan, terdapat penyelenggaraan salah satu dari sekian hari raya kaum jahiliyah. Walaupun hari raya tersebut telah ditiadakan, walaupun sudah tidak ada lagi perayaan itu, tetap tidak diperbolehkan. Karena pertanyaan Nabi, ya, apakah pernah ada id dari ayat al-jahiliyah? Beliau tidak bedakan ada pada saat itu atau pernah ada. Semuanya masuk di dalam teks pertanyaan. Begitu dikatakan tidak ada, baru Nabi membolehkan. Iya. As-saminatu yang ke-8. Annahu la yajuzul wafa'u bima nadara fi tilkal buqa'a li'annahu nadaru ma'asiyah. Yang ke-8, tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk menunaikan nadar di tempat itu. Karena hal tersebut adalah nadar maksiat. Iya. Jadi kalau misalnya di tempat yang disifatkan di situ ada apa namanya, wasan dari awsanil jahiliyah atau id dari ayat al-jahiliyah. Iya. Baik. Ada id dari ayat jahiliyah, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu adalah nadar dalam maksiat. Baik. Nadar maksiat. Demikian pula kalau misalnya yang dia nadarkan tersebut, di tempat itu sudah aman. Tidak ada dari id, tidak ada wasan. Tapi nadarnya sendiri, nadar yang mengandung apa? Mengandung maksiat. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi kalau nadarnya maksiat, dia bernadar di situ untuk melakukan sebuah maksiat, maka tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Karena itu di kelanjutan hadis, awfi binadrika. Fa'innahu la wafa'a linadrin fi ma'asiatillah. Tunaikanlah nadarmu, akan tetapi, fa'nya di sini ditakid. Ya. Akan tetapi tidak ada nadar. Ya, tidak ada nadar, tidak ada penunaian nadar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'atu, yang ke-9. Al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsidhu. Nah, ini salah satu penegasan pokok di bab ini. Saya sudah terangkannya di awal pembahasan bahwa penulis di sini ada dua yang ingin tegaskan. Yang pertama, tidak boleh menyerupai siapa? Kaum musyrikin. Yang kedua, pembahasan apa? Saddud dari'ah, menutup segala pintu kepada kesyirikan. Iya. Jadi al-hadar, berhati-hati. Peringatan, jangan sampai menyerupai kaum musyrikin dalam perayaan-perayaan mereka, pada hari raya-hari raya mereka. Walaupun muslim itu tidak memaksudkan hal tersebut. Iya. Jadi kadang-kadang orang yang menyerupai, tidak dia maksudkan. Itu dilarang di dalam syariat. Ya, tidak apa-apa saya bikin. Saya kan tidak memaksudkan. Tidak ada maksud diperiksa di situ. Di sini dilihat pada apa? Bentuk musyabaha. Jelas ya? Bentuk musyabaha terhadap kaum musyrikin. Adapun niat dan maksudnya, mungkin orang niatnya bagus. Mungkin orang niatnya apa? Niatnya bagus. Iya. Tetapi karena dia melakukan musyabaha, musyabahanya ini yang apa? Yang dilarang. Ya. Inilah pelarangan. Kenapa dilarang menyerupai kaum musyrikin? Sebab al-musyabaha fi dhahir itu akan membawa kepada al-musyabaha fil batin. Adanya keserupaan dalam dhahirnya, penampilan, itu akan membawa penyerupaan di dalam apa? Di dalam batinnya. Makanya seluruh bentuk musyabah terhadap kaum kuffar itu dilarang, yang merupakan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, tapi tasyabbuh ini tidak semua jenis tasyabbuh dikatakan dilarang. Ya, tasyabbuh yang dimaksud itu pada hal yang merupakan kekhususan orang kafir. Ya, apakah dalam agama maupun di dalam kebiasaan mereka, hal yang merupakan kekhususan mereka. Adapun hal yang tidak merupakan kekhususan, nah itu tidak ada tasyabbuh di situ. Semua orang melakukannya. Jelas ya? Kafir makan, kita juga apa? Makan. Jangan sampai ada yang berkata makan itu tasyabbuh. Karena orang kafir makan. Iya. Jelas ya? Jadi harus dilihat tasyabbuh itu dalam bentuk yang mana. Tasyabbuh dalam agama mereka itu jelas haram. Jadi semua keadaan tasyabbuh dalam agama mereka. Yang kedua, tasyabbuh dalam kebiasaan mereka yang merupakan kekhususan mereka. Jelas ya? Ini kadang yang kedua ini yang banyak keliru di sini. Banyak keliru. Ya, saya beri contoh ya tentang memakai dasi. Ya. Tentang memakai dasi. Ini kalau dasi di pembahasan ulama dahulu, itu rata-rata memberi fatwa haram pakai dasi itu. Ketika awal-awal kali munculnya apa? Dasi ini. Kenapa? Sebab ini memang cirinya di mana? Di negeri kafir. Orang yang memakainya di negeri kafir. Itu kebiasaan. Mereka ngantor, sekolah, dan sebagainya. Ya. Tapi setelah kebiasaan ini berada di mana-mana, juga di tengah kaum muslimin, sudah dilakukan, maka di masa sekarang ini, itu tidak difatwakan. Bahwa itu masuk di dalam apa? Dalam tasyabbuh. Jadi kalau ada yang baca fatwa dari sebagian ulama yang mengatakan tasyabbuh, itu fatwa lama saya kira. Atau fatwa memang di atas madhab untuk menutup pintu. Tapi kalau di dalam pembahasan hukum tasyabbuh, itu tidak dipermasalahkan. Sebab illah dari tasyabbuhnya sudah hilang. Karena sudah berlaku di mana? Di mana-mana. Sama dengan sebagian ulama di masa dahulu yang mengatakan tidak boleh memakai celana jeans. Nah, itu tasyabbuh. Karena memang celana jeans dulunya dari mana? Dari kafir. Ini sama HP ini. Tasyabbuh juga. Ini dulu tasyabbuh. Ketika masih berada di negeri kafir, hanya mereka yang pakai tasyabbuh. Ya, tapi setelah dipakai di mana-mana, kaum muslimin juga pakai, maka hilang apa? Tasyabbuh tersebut. Ya. Jelas ya? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq itu memakai apa? Memakai manjanik. Tahu manjanik? Hah? Manjanik itu ya alat lempar pakai batu. Ya. Nah, ini kebiasaannya orang kafir memakai ini. Sebab ini alat kalau dilempar, ini enggak bisa diukur. Risikonya yang kena di seberang sana bisa perempuan, anak kecil, bisa juga orang yang tidak ikut andil dalam perang, kan begitu? Sedangkan dalam Islam tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, orang yang tidak ada urusannya dalam peperangan. Ya. Tapi di perang Khandaq dipakai. Padahal ada bentuk tasyabbuh dengan apa? Orang kafir. Nah, itu ada dhabit di dalam masalah tasyabbuh. Mungkin akan ada satu bab khusus di buku ini, kita akan kaji lebih detail di situ. Sebab ini masalah-masalah di masa sekarang ini, manusia ada tiga golongan. Ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan, dan ada yang pertengahan. Ya, kita ingin bahas jalur pertengahan di dalam hal ini. Ini ada qawaid dan dhawabitnya. Baik, al-ashirah yang ke-10. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, la nadra fi ma'siyatin. Ya. Kata beliau, tidak ada nadar dalam kemaksiatan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fainahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Karena tidak ada penunaian terhadap nadar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau dia nadar dalam maksiat, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Apakah bayar kafar atau tidak? Nah, itu akan datang nanti. Pembahasannya di bab setelah ini. Kita akan isyaratkan di situ. Yang terakhir, al-hadiyata asyarata. Yang ke-11. La nadra ibni Adam fima la yamlik. Ya, tidak syah nadar seorang anak Adam yang berupa sesuatu yang dia tidak miliki. Ya. Baik, dan ini ada di dalam hadith ya. Ada di dalam hadith. Jadi pada hal yang dia tidak miliki, tidak nadar di dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya dia berkata, kalau Allah menyembuhkan anakku, maka saya akan bersedekah dengan kebun si fulan. Ya. Nah, ini boleh atau tidak? Ya, itu bukan miliknya, maksudnya dia bersedekahkan kebun orang. Baik. Ini yang ke-11 ya. Selesai pembahasan bab ini. Inti penegasannya di pembahasan tauhid, sekali lagi diperhatikannya ada dua. Yang pertama larangan tasyabbuh dengan kaum musyrikin, dan yang kedua menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Baik, bab yang ke-11. Berkata penulis rahimahullahu taala, babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab dari kesyirikan, termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah. Ya. Ini dari keindahan susunan penulis ya. Ya, beliau ada kaitannya antara bab ini dengan bab sebelumnya. Itu ada hubungannya. Nah, biasanya begitu para ulama dalam ilmu itu mengkajinya begitu agar supaya kelihatan kelezatan ilmu, enaknya orang mengkaji ilmu. Ya. Dan umumnya kalau kita baca buku-buku para ulama yang seperti ini bentuknya, kita akan temukan seperti itu, keindahan dalam susunan dan keterkaitan pembahasan antara sebuah pembahasan dengan pembahasan sebelumnya atau pembahasan setelahnya, itu ada keterikatannya. Baik, jadi setelah beliau bahas tentang hukum menyembelih, beliau bahas tentang tempatnya, dan pada saat dibahas tentang tempat menyembelih ada di situ disinggung tentang nadar, maka sekalian di sini beliau uraikan dari bentuk nadar yang merupakan apa? Kesyirikan. Jadi dari termasuk kesyirikan bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau di sini masuk di dalam menjelaskan tentang hukum nadar itu. Nadar itu secara bahasa, an-nadru secara bahasa adalah ilzam fi'li syai. Ya. Mengharuskan diri untuk melakukan sesuatu. Baik. Jadi kalau dari sisi bahasa, apa itu nadar? Nadar itu ilzam fi'li syai'. Dia mengharuskan untuk melakukan sesuatu. Ada pengilzaman melakukan sesuatu. Ya, dan di dalam definisi syar'inya, dalam definisi syar'i nadar itu, kalau di definisi fuqaha, itu ilzam al-mukallaf nafsahu fi'la ta'atin lillahi lam tajib alaihi bi asli syar'in atau bi asli syar'. Adalah seorang mukallaf, dia mewajibkan ketaatan untuk dirinya, terhadap dirinya. Yang ketaatan ini dasarnya tidak diwajibkan di dalam syariat. Tidak diwajibkan di dalam syariat. Jadi misalnya saya bernadar untuk puasa 3 hari di bulan Syawal di masjid apa namanya di kota Medina. Nah, ini kan nadar namanya. Apakah ada kewajiban di dalam syariat puasa 3 hari di kota Medina? Hah? Tidak ada. Tapi dia wajibkan terhadap dirinya hal tersebut. Iya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan nadar secara istilah. Nah, di sini dibahas oleh penulis tentang nadar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa hukum dari nadar tersebut? Iya. Apa hukum dari nadar tersebut? Baik. Jadi nadar itu kalau kita lihat, nadar itu kalau dari sisi pembagiannya, nadar itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada nadar yang diperintah untuk ditunaikan. Iya. Diperintah untuk ditunaikan. Dan yang kedua ada nadar yang diharamkan untuk ditunaikan. Baik. Dan di sini penulis rahimahullah ini membahas nadar dalam sifat ibadah. Jadi kalau dia diberikan kepada selain Allah, berarti ibadah itu apabila diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Maka ini sama dengan menyembeli untuk selain Allah. Kapan dia sembeli untuk selain Allah, maka itu hukumnya adalah syirik akbar. Terkait dengan pembagian nadar itu, ada nadar sifatnya ketaatan kepada Allah. Yang ketaatan ini dua jenis. Ada yang dengan mukabil, ada yang tanpa mukabil. Iya. Ada yang dengan dia meminta imbalan. Dia meminta sesuatu. Kalau saya lulus, saya puasa 3 hari. Kalau anak saya sembuh, saya memberi makan 10 orang miskin. Hah? Ya. Kalau saya berhasil menikah tahun ini, saya akan puasa 1 bulan. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini nadar semuanya, ada imbalan atau tidak? Minta imbalan. Kan begitu. Tapi ada yang sifatnya, dia ketaatan, murni. Ya. Saya bernadar puasa 10 hari. Kenapa? Saya mau ibadah saja kepada Allah. Diharuskan dirinya. Bernadar. Dia ilzam. Nah, kalau ini masuk. Kalau tanpa imbalan, ini masuk dalam ketaatan. Ini hal yang bagus ya. Kalau itu untuk Allah, maka itu adalah hal yang apa? Hal yang bagus. Masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufuna bin nadri. Mereka ini menunaikan nadarnya. Ya. Baik. Tapi kalau dia mengharapkan imbalan, nah ini yang kebanyakan ulama menganggap itu apa? Makruh. Walaupun pendapat yang lebih kuatnya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu adalah nadar yang diharamkan. Yang benarnya itu adalah apa? Diharamkan. Karena Nabi SAW berucap tegas tentang hal tersebut. Iya. Bahwa nadar yang seperti itu la ya'ti bi khair. Innama yustakhraju minal bakhil. Nadar yang seperti itu tidak datang dengan kebaikan. Itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Nah, ini kan bahasa subhanallah ya. Bukan bahasa ringan. Tidak ada kebaikan di dalamnya, satu. Kemudian keluar dari orang yang bakhil. Masa hukumnya makruh? Kan begitu. Ini lebih cocok masuk di dalam hukum apa? Hukum pengharaman. Masuk di dalam hukum pengharaman. Baik. Jadi ini nadar kalau dia menginginkan apa? Menginginkan balasan. Ya, ingat ya, ini di dalam bernadarnya. Kita tidak membahas tentang dia menunaikan nadarnya. Kalau menunaikan nadar, dia wajib di segala keadaan, kalau bukan maksiat. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada yang bakhil, dia berkata, kalau anak saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Nah, ini kan tadinya dilarang kan? Haram bagi dia. Tapi kalau dia sudah ucapkan, dia sudah bernadar, maka dia wajib dia tunaikan. Dia wajib apa? Berpuasa 3 hari nanti, kalau memang anaknya sembuh. Jelas sampai sini? Tapi seorang mukmin itu, jangan dia masuk ke dalam nadar yang seperti itu. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Kalau mayoritas ulama dianggap makruh. Makruh juga bukan hal yang bagus ya. Bukan hal yang bagus. Karena itu, kalau kita lihat di masyarakat kita, ada bentuk bergampangan sekali. Ya. Bentuk bergampangan di dalam hal yang seperti ini. Apalagi kalau nadarnya itu nadar untuk selain Allah. Kalau anak saya sembuh, saya akan menyembelih ke kuburan si fulan. Iya. Masya Allah, ada yang kalau ibadah lagi. Insya Allah saya kalau sudah selesai hajinya, saya akan menyembelih kambing di kuburan si fulan. Padahal ini ibadah haji. Ya bagaimana caranya dia haji, setelah itu dia batalkan hajinya dengan kesyirikan. Ini yang dibahas di sini oleh penulis rahimahullahu taala tentang nadar yang merupakan kesyirikan. Ini nadar jenis yang kedua yang saya terangkan tadi, nadar kepada selain Allah. Ya. Dan inilah yang merupakan kesyirikan. Dia masuk di dalam syirik akbar karena dia bertentangan dengan tauhid secara keseluruhan. Baik. Seperti dia bernadar untuk kuburan, mengagungkan kuburan tersebut, bernadar untuk berhala, ya, mengharapkan manfaat supaya ditolak darinya bahaya, jadi masuk di dalam syirik akbar. Ya, jadi intinya di sini, di dalam bab ini, penulis ingin menegaskan bahwa nadar itu adalah ibadah, dan ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Baik, beliau bawakan di sini 2 ayat dan 1 hadis. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadri, dan firman Allah ta'ala yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. Ya, Allah memuji orang-orang yang beribadah, yang mewajibkan ketaatan atas dirinya. Iya. Dan kalau dipuji oleh Allah, berarti itu menunjukkan sesuatu yang apa? Yang baik. Tapi tadi saya sudah arahkan ayat ini. Ini yang dipuji nadar yang bagaimana? Dengan imbalan atau tanpa imbalan? Ini yang tanpa imbalan. Jelas ya? Kalau dengan mukabil, saya sudah terangkan bahwa itu asalnya adalah apa? Adalah haram. Iya. Jadi Allah memuji nadar itu. Memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Dan orang yang dipuji itu menunjukkan hal yang baik dilakukan. Apakah dia menunaikan kewajiban, melakukan hal yang disunnahkan, atau paling tidak dia meninggalkan hal yang diharamkan. Kan begitu. Ya, itu masuk di dalam pujian. Ya, maka ini menunjukkan bahwa nadar adalah ibadah. Karena Allah memujinya, menyanjungnya. Kalau nadar adalah ibadah, kaidahnya dalam ibadah bagaimana? Memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Syirik akbar, mengeluarkan dari keislaman. Ya. Maka ini yang ingin ditegaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. Jadi sekali lagi sisi pendalilan beliau di ayat ini, Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar, ya, menunjukkan pujian, menunjukkan bahwa nadar adalah apa? Ibadah. Nah, kalau nadar adalah ibadah, maka memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Nah, itu sisi pendalilannya. Baik, yang kedua, Ayat dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Dan firman Allah Ta'ala, dan apapun yang kalian infakkan atau kalian nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sungguhnya Allah mengetahuinya. Iya. Baik. Ini ayat mirip dengan ayat sebelumnya. Ya, pujian terhadap orang yang menunaikan nadarnya. Jadi Allah kabarkan, ya, bahwa apa saja yang kalian infakkan atau nadar apa saja yang kalian tunaikan, dan nadar itu kalian tunaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sangat mengetahui apa yang kalian infakkan, apa yang kalian nadarkan itu. Artinya apa kalau Allah mengetahuinya? Ini bahasa ya, bahwa Allah akan membalas ya kalian akan hal tersebut, dan menunjukkan bahwa infak dan nadar ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa nadar adalah apa? Adalah ibadah. Adalah ibadah. Ya, kalau sudah sampai ke sini, kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Baik. Iya. Jadi di sini ada kalimat yang bagus ya, ditulis oleh sebagian syurah yang mensyarah kitab Tauhid. Disebutkan dari ucapan fuqaha. Ya, disebutkan dari ucapan fuqaha bahwa ada lima perkara apabila diserahkan kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan. Ya. Yang pertama adalah ruku, yang kedua adalah sujud, yang ketiga adalah nadar, yang keempat adalah menyembelih, dan kelima adalah sumpah. Ya. Jadi kapan diberikan kepada selain Allah, maka dia masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan kesyirikan. Iya. Karena itu kata fuqaha, orang yang bernadar kepada selain Allah itu adalah fujur, kefajiran. Iya. Wa fa'iluhu ma'zur, orang yang melakukannya berdosa. Fa'ina tuhfal lahul ujur, karena itu dari mana dia bisa dapat pahala? Dari mana dia bisa dapat pahala? Baik. Selesai di sini ya pembahasan tentang apa namanya dalil yang kedua, ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Baik. Jadi kalau dari sisi kesyirikan itu ketika kita memahaminya, pada saat nadar itu dikatakan hanya milik Allah, diserahkan kepada selain Allah, berarti apa? Adalah kesyirikan. Jadi kalau ada yang bernadar untuk berhala, nadar untuk matahari, bulan, atau yang semisal dengan itu, maka itu mirip dengan orang yang ruku dan sujud kepada selain Allah. Atau dia menyembelih dan bersumpah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi kemiripannya sama. Karena itu tadi ucapan, saya sebutkan tadi ucapan fuqaha tersebut, supaya kita bisa mendudukkannya, menyerupakan antara sesuatu yang sama. Baik. Yang terakhir disebutkan di sini hadis wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَأْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَأْصِهِ. Ya. Dan diriwayatkan di dalam As-Sahih. As-Sahih maksudnya di sini di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk menaati Allah, hendaknya dia menaatinya. وَمَنْ نَدَرَ أَنْ يَأْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَأْصِهِ. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah dengan nadar itu. Baik. Jadi ini hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mu'minin, As-Siddiqah bintu Siddiq, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan istri beliau yang paling afdal dari sisi keilmuan. Ya, saya katakan dari sisi apa? Keilmuan, karena ada silam pendapat ya di kalangan para ulama, yang mana lebih afdal antara Khadijah dan siapa? Aisyah. Yang benarnya Khadijah lebih utama dari sisi kedahuluannya masuk Islam dan keislamannya. Tapi dari sisi keilmuan siapa yang lebih utama? Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itu ada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya masing-masing. Baik. Jadi di dalam hadis Aisyah ini, makanya Aisyah baru pertama kali berlalu ya di penyebutan namanya radhiyallahu anha di dalam buku ini. Aisyah radhiyallahu anha di antara seluruh istri Nabi, dia yang paling afdal kecuali Khadijah tadi yang saya katakan ada silam pendapat. Adapun terhadap selain Khadijah itu sepakat para ulama, Aisyah yang paling apa? Paling afdal. Dia istri yang Rasul yang Allah pilihkan untuk nabinya. Pilihkan untuk nabinya sampai Nabi pernah bermimpi. Ya, didatangkan kepadanya Aisyah dalam keadaan tertutup apa namanya mukanya, begitu disingkap ternyata muka Aisyah. Dan ini sebelum Aisyah dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dipilihkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Iya, satu-satunya perempuan yang Allah terangkan kesuciannya di dalam Al-Qur'an dalam 10 ayat. Karena itu siapa yang berbicara tentang Aisyah dengan kejelekan, maka dia hukumnya kafir, keluar dari Islam menurut kesepakatan ulama. Karena Allah langsung yang mensucikan dan membersihkannya. Iya. Baik. Aisyah radhiyallahu taala anha ini beliau punya ilmu yang sangat luas. Ya. Tentang hadis-hadis dan hukum-hukum, karena beliau sangat banyak mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an sering turun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah. Dan Nabi meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para sahabat setelah Nabi meninggal itu banyak merujuk kepada Aisyah di dalam berbagai hukum atau hal-hal yang mereka samar di dalamnya. Aisyah meninggal pada tahun 57 Hijriah radhiyallahu taala anha. Baik. Itu ada mambuma bagus ya. Judulnya Al-Qasidatul Waddahiyah. Al-Qasidah Al-Waddahiyah. Isinya syair-syair ya, pujian tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu bagus dibaca untuk para penuntut ilmu. Di dalam syair-syair tersebut terdapat penjelasan keutamaan Aisyah dan bantahan terhadap kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah. Baik. Antum bisa cari ya, ada di internet itu. Judulnya Al-Qasidatul Waddahiyah. Ada qasidahnya dan ada takhmisnya. Takhmis itu artinya qasidah yang sama tapi dijelaskan, dalam bentuk syair pula. Ya, kan syair biasanya cuma dua ya, ada awalnya, ada akhirnya. Begitu diterangkan menjadi lima, jadi lima bagian. Dia tambah, diambil potongan akhirnya saja, tapi dia tambah empat hal yang memperjelas dari qasidah tersebut. Dan semuanya bagus ya, indah untuk dijelaskan. Baik. Di sini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat kepada Allah. Artinya apa? Kalau nadar itu memang dia lakukan ketaatan kepada Allah, maka dia wajib untuk menunaikan apa? Menunaikan nadarnya. Menunaikan nadarnya. Maka ini menunjukkan bahwa nadar itu adalah apa? Adalah ibadah. Nadar adalah ibadah. Maka menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Iya. Baik. Jadi antara nadar yang berbentuk kesyirikan seperti yang diberi contoh di sini di sebagian syarah, seperti mereka bernadar menyalakan api, bernadar memasang lilin-lilin di kuburan, itu masuk di dalam apa? Nadar yang merupakan kesyirikan. Iya. Baik. Jadi nadar yang seperti ini yang dimaksud, nadar dalam bentuk ketaatan. Nadar dalam bentuk ketaatan. Jadi kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu masuk di dalam syirik akbar. Kemudian kata beliau, "Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi." Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah. Maksudnya jangan dia penuhi nadarnya. Jangan dia penuhi nadarnya, karena nadar itu nadar maksiat. Tidak boleh dia lakukan nadar tersebut. Ya, dan ini di pembahasan nadar, nadar itu banyak bentuk ya. Di pembahasan nadar, kalau di pembahasan fikih. Nah, salah satu bentuknya ada namanya nadar maksiat. Salah satu bentuknya. Nadar maksiat ini, apakah wajib kafaro di dalamnya atau tidak? Jadi ada orang bernadar ingin bermaksiat. Iya. Nadar ingin bermaksiat. Nah, nadar maksiat ini apakah wajib dia bayar kafara? Iya. Ya, misalnya ada yang bernadar. Iya. Saya ada kewajiban nadar. Demi Allah kalau saya jumpai si fulan, saya tinju mukanya. Iya. Misalnya. Ini nadar taat atau maksiat? Maksiat, apa haknya dia tinggi muka orang? Kan begitu? Iya. Baik, ini nadar maksiat. Nadar maksiat itu tidak dipenuhi pada nadar maksiat. Tidak dipenuhi, sebab itu bentuknya maksiat. Nah, sekarang kalau dia nadar maksiat seperti ini, apakah dia bayar kafarah? Ya, nadar itu sama dengan sumpah. Sama dengan sumpah. Karena itu ada hukum kafara. Sebagaimana kalau sumpah, orang batal sumpahnya, ya, kan dia bayar kafara. Sebagaimana disebut di surah Al-Ma'idah. Kafaranya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau membebaskan seorang budak, atau dia, kalau tidak bisa, maka dia berpuasa 3 hari, di dalam bacaan Ibnu Mas'ud, 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Nah, itu kafaranya. Sekarang dia bayar kafara atau tidak? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Iya. Baik. Di antara ulama, dan ini pendapat kebanyakan. Sebentar. Iya. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa dia wajib kafara di dalamnya. Wajib kafara di dalamnya. Karena ada riwayat dalam Imam Ahmad dari hadits Aisyah juga, la nadra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nadar dalam maksiat dan kafaranya adalah kafara sumpah. Ya, dari sisi dalil seperti itu. Dari sisi dalil seperti itu menunjukkan bahwa nadar ini, ya, kalaupun dia maksiat, tetap untuk apa? Tetap untuk dipenuhi. Ya, tetap untuk dipenuhi. Ya, dan para ulama di dalam pembahasan yang seperti ini, biasanya mereka membahas fikih itu, dia sebutkan dalilnya dan dia sebutkan apa? Dia sebutkan ta'lilnya. Karena itu kata para ulama, al-fiqhu ad-dalilu wa ta'lil. Fikih itu adalah seorang mengenal dalil dan seorang mengenal alasannya. Nah, itu fikih namanya. Jelas ya? Sisi ta'lilnya kenapa diwajibkan kafara? Karena orang yang bernadar, walaupun dia maksiat, dia sebenarnya sudah bernadar ingin mengagungkan Allah, tapi nadarnya kan maksiat. Hanya dia keliru dengan nadarnya, dia nadar maksiat. Maka pada nadar maksiatnya dia tidak lakukan, tapi dia tetap wajib membayar apa? Membayar kafara. Ini dari sisi ta'lil. Dan dari sisi tadlil, dalilnya itu tadi hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan ini madhab kebanyakan para salaf, dan disebutkan bahwa ini zahir madhab Imam Ahmad dan pendapat Abu Hanifah dan selainnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa nadar maksiat tidak ada kafarah. Ya, tidak ada kafarah. Berdasarkan hadits di apa namanya pembahasan di bab ini dan bab sebelumnya, ya, bahwa tidak ada tainahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, tidak ada wafa terhadap nadr dalam maksiat kepada Allah. Dan ini mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi itu dua pendapat ya terkait dengan masalah nadar ini. Selesai uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Sisi pendalilannya saya pikir jelas ya. Sisi pendalilan beliau dengan hadits Aisyah ini, beliau ingin menjelaskan bahwa nadar adalah ibadah. Jadi kalau nadar adalah ibadah, ibadah diserahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah kesyirikan. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa pembahasan. Al-ula wujubul wafa'i bin nadri. Yang pertama, kewajiban menunaikan nadar. Ya. Kewajiban menunaikan nadar ini, nah ini dipetik dari ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Yufuna bin nadri. Dan hadits Aisyah, man nadar ayyuti Allah falyuti'hu. Itu kan menunjukkan kewajiban, perintah. Dasar dalam perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Asalnya, yang kedua, idza sabata qawluhu ibadatan lillahi fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Ini sisi pendalilan penulis, penekanan penulis pada seluruh bab ini. Yang kedua, apabila suatu hal telah ditetapkan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, ya, atau qawluhu, di sini nadar ya, jadi dibahasakan, diganti aja itu penerjemahannya. Apabila nadar telah ditetapkan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah, maka memalingkan nadar kepada selain Allah berarti adalah apa? Adalah kesyirikan. Jadi kalau nadar sudah ditetapkan bahwa dia adalah ibadah, karena di ayat yang pertama dipuji, di ayat yang kedua dipuji, di ayat yang ketiga ditegaskan dia adalah ibadah. Ya, kapan dia sudah tegas sebagai ibadah, maka kaidahnya memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Asalisatu anna nadral ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi. Yang ketiga, nadar maksiat tidak boleh untuk ditunaikan, tidak boleh ditunaikan. Ya, ini tegas ya dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia bermaksiat kepada Allah. Saya bernadar meminum khamar, saya bernadar ingin berzina, Jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini hukum pembahasan nadar, ini pembahasan terkait dengan tauhid ya. Yang kita bahas di sini pembahasan-pembahasan terkait dengan tauhid. Dan nadar ini ada sudut-sudut pembahasan terkait dengan fikih. Karena itu dibahas pembahasan nadar ini di dalam fikih. Ya wallahu taala alam. Baik. Mendekati waktu maghrib, insyaallah taala kita akan sambung nanti kajiannya setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.